بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنفتن عزكم الله kita masih pada pembahasan adab-adab ukhuwah islamiyah yang dengan adab-adab ini diharapkan ukhuwah islamiyah tegak dengan kokoh, dengan bagus. Terwujud muamalah-muamalah yang indah di kalangan kaum muslimin. Poin pertama yang kita sampaikan ialah an-nasihah. Antara adab-adab ukhuwah dan merupakan hak-hak ukhuwah ialah saling menasihati. Ukhuwah tidak bisa lepas dari prinsip nasihat. Dan telah kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adab yang berikutnya yang juga perlu kita perhatikan barakallahu fikum, masih berkaitan dengan seputar masalah an-nasihah, ialah qabulul udzur. Di antara adab-adab ukhuwah, adab-adab persahabatan adalah menerima udzur saudara kita. Qabulul udzur, menerima udzur saudara kita. Yakni ketika salah seorang dari saudara kita barakallahu fikum terjatuh dalam sebuah kekurangan atau keaiban atau kekhilafan atau kesalahan, kemudian kita upayakan untuk memperbaiki dia atau menasihati dia, dia menyampaikan uzurnya, menyampaikan alasan-alasannya, maka kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai saudara karena Allah Azza wa Jal menerima uzur mereka. Bahkan kita berupaya untuk mencarikan uzur bagi mereka. Ini merupakan hak dari hak-hak saudara kita dalam berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Atau hal-hal yang berkaitan langsung dengan kita. Ada saudara kita yang mungkin menyakiti kita, menyinggung perasaan kita, atau mengecewakan kita, atau semisalnya terkait dengan kita. Kemudian dia datang memberikan uzur, memohon maaf, meminta uzurnya, menyampaikan alasan-alasan dan segala macamnya, maka wajib bagi kita semuanya untuk menerima uzur mereka. Terutama barakallahu fikum kalau orang tadi adalah orang yang terpandang, dzaul hayat, yang terpandang di kalangan para ikhwah, terpandang di tengah-tengah masyarakat, atau orang tadi sebelumnya tidak pernah dikenal dengan kejelekannya atau keburukan akhlaknya, maka wajib diterima uzurnya barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Hamdun Al-Qasar, dinukil dari seseorang yang bernama Hamdun Al-Qasar, dia menyatakan idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udhra fa in lam yaqbal dhalik fa anta al-ma'ib. Kata Hamdun Al-Qasar, apabila ada salah seorang dari saudara kamu yang tergelincir dalam kaiban, dalam kekurangan, dalam kesalahan, Fatlub lahu tis'ina udhra. Kamu carikan untuk dia 90 udhur. Kamu carikan untuk dia 90 alasan. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, barangkali begini, barangkali begitu. Dikasih udhur. Carikan untuk dia udhur sebanyak-banyaknya. Kalau tidak menerima yang semacam itu, maka engkaulah yang tercela. Kenapa kamu tidak bisa memberikan uzur, mencarikan uzur bagi saudara kamu yang tergelincir? Ikhwan fillah azzakumullah, seorang mukmin ciri-cirinya adalah yakbarul ma'adzir min ikhwanih. Menerima uzur dari saudara-saudaranya. Berkata Ibnu Mazin rahimahullah, al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwanih, wal-munafiqu yatlubu atharatihim. Seorang mukmin akan berusaha mencari uzur bagi saudaranya, sementara orang yang munafik dia akan mencari-cari kesalahan-kesalahan, keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan saudaranya. Ini berkaitan dengan masalah sifat mukmin dan sifatnya munafik. Maka ini perkara yang sangat penting, barakallahu fikum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ini semua dengan iqalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman aqala Allah 'athratahu." Man aqala musliman aqala Allah 'athratahu. Barang siapa yang memberikan maaf, memberikan uzur, menerima uzur seorang muslim dari ketergelincirannya, maka Allah pun juga demikian akan memaafkan, memberikan uzur atas ketergelincirannya. Yang namanya iqalah, seseorang yang muslim barakallahu fikum berbuat sesuatu kepada anda yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan dan semisalnya, datang kepada antum untuk minta maaf, minta uzur, maka kamu beri dia uzur. Itu namanya iqalah. Barang siapa yang berbuat demikian terkait dengan seorang muslim, maka Allah Azza wa Jal akan berbuat yang sama terkait dengan dia. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqilu dzawil hayati atharatihim illa al-hudud. Aqilu dzawil hayati atharatihim illa al-hudud. Hendaklah kalian menerima uzur, memberikan uzur kepada orang-orang yang memiliki hayah, memiliki kedudukan, posisi tengah-tengah masyarakat. Disebutkan dalam keterangannya, dzaul hayah, seseorang yang sebelumnya tidak pernah dikenal dengan keburukan, enggak dikenal dengan kejelekan-kejelekan, tergelincir dia. Rasul mengatakan aqilu dzaul hayati atharatihim, beri uzur, terimalah uzur orang-orang yang memiliki posisi dan jabatan, kedudukan, atas ketergelinciran mereka. Illal hudud, dikecualikan hukum-hukum had. Kalau hukum had, tidak bisa ikhlas. Kembali pada penguasa. Kalau sudah sampai tangan penguasa, dan penguasa mengeksekusi hukum had tadi, tidak mungkin dikasih uzur. Tapi selain itu, beri dia uzur. Ini barakallahu fikum perkara yang sangat penting sekali dalam perkara muamalah, dalam perkara persahabatan barakallahu fikum. Sekali lagi, kita itu bersahabat, kita itu berukhuwah, kita berteman dengan manusia biasa. Ya, dengan Bani Adam. Yang banyak aibnya, yang banyak salahnya, yang banyak khilafnya, yang banyak kurang-kurangannya, banyak kelemahan-kelemahannya. Maka kedepankan prinsip ini, qabulul udzur. Terimalah udzurnya mereka, terimalah alasan-alasan mereka selagi memungkinkan barakallahu fikum. Carikan untuk mereka udzur sebanyak mungkin. Ini sifatnya seorang mukmin barakallahu fik. Nama ikhwan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kata beliau, man asaa ilaika thumma jaa ya'tadziru an isaatihi fa inna at-tawadhu'a yujibu alaika qabula ma'dziratihi haqqan kanat aw batila wa takilu sariratahu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, man asa'a ilaika, siapa saja orang yang menyakiti kamu, yang membuat kamu kecewa, membuat kamu tersinggung, kemudian dia datang minta uzur, datang kepada kamu meminta uzur dari tindakan dia tadi, maka sikap tawadhu, sikap tawadhu mengharuskan kamu untuk menerima uzurnya dia. Apakah dia jujur ataukah dia enggak jujur? Baik uzurnya itu jujur tulus ataukah uzurnya dibuat-buat dusta. Kamu terima uzurnya dia dan kamu pasrahkan rahasia dia, isi hatinya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang muslim, tugas kita hanya menerima uzur, memberikan uzur. Urusan batinnya dia, mau dusta, mau jujur, Allah Azza wa Jalla tahu ya. Kalau dia orang yang jujur, akan baik. Kalau dia orang yang dusta, akan nampak kejelekannya setelah itu, barakallahu. Ini ya ikhwan, perkara yang sangat penting, tapi tidak mudah dijalankan. Ini hanya orang-orang besar yang bisa melakukannya. Santum bayangkan ya ikhwan, terkait dengan antum. Kalau terkait dengan orang lain mungkin antum masih bisa memberikan uzur. Tapi terkait langsung dengan antum, barakallahu fikum. Gambaran ikhwan fillah azakumullah, akh fulan, saudara kita karena Allah si fulan, menyampaikan isu-isu tentang kita. Menyampaikan isu tentang kita. Oh, tuh fulan itu dia begini begini. Oh, kabarnya begini, katanya begitu. Kok demikian segala macam. Terus per isu di tengah-tengah para ikhwah atau kaum muslimin terkait dengan kita miring. Isu miring terkait dengan kita. Yang secara hakikatnya tidak ada pada kita. Baik, berarti al-akhfulan qad asa'a ilaina. Dia telah berbuat jelek kepada kita, membolimi kita, mengecewakan kita, menyinggung perasaan kita, menyakiti hati kita. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Sikapnya antum ialah talabul udzur lahu. Kamu carikan udzur untuk dia. Oh, mungkin maksudnya ah itu bukan demikian. Mungkin yang dia maukan lah ini dan itu. Mungkin bukan saya orangnya. Mungkin dia punya makna berbeda. Enggak. Ya mungkin dia suntuk hatinya atau lagi apa begitu, nggak bisa mencerna apa yang dia sampaikan terkait dengan kita orang. sehingga menyampaikan isu-isu yang miring semacam itu. Mungkin begini, mungkin begitu, barangkali begini. Dikasih uzur yang banyak. Itu sikap kita sebagai seorang muslim. Tujuannya barakallahu fikum untuk mematahkan jalur setan. Nah, kalau antum biarkan, antum terima mentah-mentah, maka akan memuncul yang namanya adawah, permusuhan, saling membenci, saling dongkol, saling curiga, saling seuzon, ujungnya muamalahnya retak. Camkan baik-baik. Sehingga carikan uzur untuk diri. Barakallahu fikum. Ini berat. Saya katakan berat praktek. Hanya orang-orang besar yang berjiwa besar, orang yang begitu dewasa yang bisa melaksanakan. Dalam kondisi yang semacam ini, isu di mana-mana, kita sudah mulai kecewa dengan dia, walaupun sudah kita kasih uzur, membekas. Datang dia, tiba-tiba dia datang kepada antum, menjelaskan permasalahannya, dan dia minta uzur. Betul, ternyata dia yang mengucapkan demikian, yang menebarkan isu demikian, benar yang dia maukan demikian, perkara yang buruk terkait dengan kita, dan dia mohon uzurnya, mohon maafnya. Maka sikapnya antum adalah qabulul uzur, menerima uzur saudara kamu tadi. Sudah, langsung kamu buang jauh-jauh kekecewaan tadi. Kamu buang jauh-jauh ketersinggungan tadi. Buang jauh-jauhnya. Alhamdulillah, dia telah datang meminta uzur kepada kita. Kita kasih uzur. Dan kita kasih masukan supaya jangan terulang lagi yang semacam ini dan segala macamnya. Muamalah normal kembali. Saya katakan ini. Sangat berat mewujudkannya di tengah-tengah kita. Tapi harus dan harus dan harus diupayakan. Itu kalau kau pengen ukhuwah kita terjaga. Kuncinya ya kawan, kunci untuk bisa mendapatkan yang semacam ini adalah husnudzon bil akh. Selalu husnudzon kepada saudara kita karena Allah. Ini kunci. Nah, kalau dibahasakan sekarang positive thinking. Nah, gitu ya. Berpikir positif selalu terkait dengan teman kita tadi. Ini kunci, namanya husnul zan. Nah, di jiwa kita, di benak kita dikedepankan husnul zan, baik sangka, terus demikian. Ini penting, iman. Sangat penting. Sangat berfaedah untuk menjaga keutuhan ukhuwah kita, keutuhan persahabatan kita, untuk menjaga jangan sampai retak. Paham ya? Tapi kalau antum kerjakan sebaliknya, antum mengedepankan ego pribadi, antum mengedepankan perasaan antum pribadi, selalu seuzon kepada orang lain dari kalangan ikhwan-ikhwan kalian, hancur. Hancur. Nah, yang pertama akan terjadi keretakan hubungan antara si fulan dengan si Allah. Yang ini memunculkan isu-isu yang miring terkait dengan si fulan. Si fulan juga begitu balas, memunculkan isu-isu yang miring tentang si Alan. Saling balas membalas isu. Pertama terjadi ikhwan, langsung terjadi keretakan hubungan. Yang tadinya cair, bagus, masya Allah, sekarang langsung ada inqibad. Masing-masing menahan diri, masing-masing menjauh, masing-masing tidak mau ketemu. Akhirnya rusak muamalah dari barakallahu. Maka sangat dipentingkan dengan Allah kedewasaan dalam bab muamalah. Sangat dipentingkan yang namanya kedewasaan dalam bab ukhuwah. Sangat dipentingkan yang namanya kedewasaan dalam bab persahabatan dan pertemanan. Ingat kuncinya husnudzon, berbaik sangka dengan saudara kita. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, dengan husnul zan kita akan mampu untuk membawa ucapan-ucapan para ikhwah dengan sebaik-baiknya. Ada ucapan yang cukup bagus, disebutkan oleh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Isyrah, kitab yang membahas masalah adab persahabatan dan ukhuwah. Di antara adab-adab persahabatan, kata beliau, minha hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujuh ma wajadta dzalik. Hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujuh ma wajadta dzalik. Engkau membawa ucapan-ucapan teman-teman kita, ucapan para ikhwah, dibawa kepada sisi yang terbaik selagi memungkinkan. Selagi memungkinkan. Diriwayatkan dari Sa'id al-Musayyab rahimahullah beliau mengatakan, kataba ilayya ba'du ikhwani minas sahabah. Sebagian ikhwanku, sebagian saudara aku dari kalangan para sahabat pernah menulis kepada aku sebuah nasihat. Isinya adalah dha' amra akhika 'alal ahsan ma lam taghlib. Dha' amra akhika 'alal ahsan ma lam taghlib. Letakkan urusan saudara kamu kepada perkara yang terbaik selama engkau enggak terkalahkan. Ini akhlaknya kaum salaf. Saya rinci ya ikhwan barakallahu fikum. Ucapan-ucapan para ikhwah itu bisa antum klasifikasi. Yang pertama adalah kalam khair. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus sesuai dengan syariat barakallahu fikum. Ini jelas. Enggak perlu dibahas. Nah, gitu ya, perkara baik. Hah? Yang kedua barakallahu fikum adalah ucapan-ucapan yang jelek. Kalam syar. Ucapan-ucapan yang muncul dari saudara kita dan itu merupakan ucapan-ucapan yang buruk. Ucapan-ucapan yang melanggar mungkin terkait dengan orang lain dan yang paling penting terkait dengan antum secara khusus. Ini ucapan yang khata ya. Di sini barakallahu fikum kita kasih dia uzur. Dikasih uzur sebanyak-banyaknya terkait dengan ucapan yang dia lontarkan tadi sebelum kita maju untuk menasihatinya. Paham ya? Antum dilapori oleh seseorang. Ah, ada apa? Si fulan itu mengatakan begini, begini, begini. Ucapan yang salah, ucapan yang mungkar, ucapan yang jelek. Sikapnya antum harus memberikan uzur terbaik untuk fulan tadi. Mungkin barangkali enggak demikian yang dimaksud. Jangan-jangan kamu salah berita itu. Hah? Benar. Nah, mungkin dia lagi suntuk atau mungkin dia lagi galau segala macamnya sehingga dia salah ngomong dan segala macamnya. Enggak. Pokoknya gitu ya. Dia ingin meyakinkan kamu. Al-muhim yang pertama kali kamu sampaikan uzur. Kasih dia uzur. Lalu kemudian ya ikhwan, engkau cek berita tersebut. Kata-kata kasih uzur dulu itu untuk mendinginkan perasaan. Supaya semua bisa dicerna dengan baik, bisa disikapi dengan dingin. Untuk antum bisa memberikan uzur, konsepnya husnuzan tadi. Baik sangka kepada dia. Oh mungkin dia begitu, mungkin begini, mungkin enggak demikian. Terus demikian, kasih uzur. Sudah, setelah itu antum baru teliti. Ternyata kok benar dia mengucapkan demikian, tidak ada uzur yang bisa kita berikan kepadanya. Maju konsep yang berikutnya, menasihati dia dengan cara yang baik. Yang dibahas kemarin. Ini penting. Paham ya? Kalau antum langsung terima mentah-mentah, yang terjadi adalah keretakan hubungan. Kalau konsepnya antum menurut su'udzon, selalu negatif thinking, buruk sangka kepada ikhwan-ikhwan yang ada, makanya muncul adalah kerusakan. Oh ya, wah memang dia itu begini, wah sebenarnya, wah udah gempar dunia. Maka yang pertama, qabulul uzur, dikasih uzur sebanyak-banyaknya, diproses setelah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ucapan para ikhwah tadi, kalamul ikhwan barakallahu fikum, ucapan-ucapannya mengandung dua makna. Mungkin ucapan yang hak, mungkin ucapan yang batil. Ucapan yang baik atau ucapan yang buruk. Ucapannya masih ngambang, masih mujmal, masih global. Yang ketiga ini, antum kasih ihtimal terbaik. Ini katakan sini, hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujud. Kamu kasih kemungkinan yang terbaik. Bedakan dengan tadi. Dari jelas, jelek. Kamu kasih uzur. Yang ini masih ngambang, masih global. Mungkin maknanya A, mungkin maknanya B. Antum kasih ihtimal terbaik. Mungkin ucapan dia adalah ini. Sebutkan kata-kata yang terbaik. Mungkin yang ini. Disebutkan yang terbaik untuk ucapan dia tadi. Baru kemudian diklarifikasi kepada al-akh yang bersangkutan. Ditabayun. Ternyata maknanya A atau maknanya B. Kalau maknanya mana yang baik, alhamdulillah selesai urusan. Ya. Kalau mana-mana yang buruk, dinasihati. Intinya pelapis pertama itu harus husnudzon. Sebelum maju kepada yang berikutnya, nasihat dan segala macam, harus husnudzon terlebih dahulu. Sangat penting, ya, Pak. Jadi ini tujuannya untuk memutus jalur setan. Setan itu berkeliaran, ya Ikhwan, berkelebat di mana-mana berusaha untuk menghancurkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Berusaha untuk menanamkan rasa permusuhan, kebencian, kedongkolan di tengah-tengah umat Islam. Nah, kaum muslimin harus cerdas, harus dewasa, harus mengerti, dipangkas, dipotong aliran tadi secepat mungkin. Supaya segera bisa ditangani dengan sebaik-baiknya barakallahu. Ingat, kunci ini semua adalah husnudzon bil ikhwah. Nah, selalu baik sangka kepada ikhwah. Terutama yang terkait langsung dengan pribadi kita masing-masing. Paham, ikhwan? Kok diem? Paham apa perlu saya kasih contoh langsung ini? Nah, paham insyaallah ya? Nah, paham dan diterapkan insyaallah taala. Ini muhim, ya. Sekali lagi, sangat-sangat penting. Semua berkaitan dengan masalah muamalah keseharian kita. Husnudzon yang bagus. Dan yang kedua, ingat, kita Bani Adam. Barakallahu fikum. Kita Bani Adam. Kita pun juga menginginkan semua ikhwan-ikhwan kita, ketika kita mengucapkan sebuah kata-kata, kita juga kepingin supaya ucapan kita itu juga dikasih uzur. Nah, begitu. Kita datang minta uzur, kita juga kepingin supaya dimaafkan. Ya apa ya? Maka pun juga demikian. Ketika muncul dari seorang ikhwan-ikhwan yang lain, kita pun juga mensikapi dengan sikap yang sama. Barakallahu fikum. Itu namanya qabulul uzur, talabul uzur, dan ihtimal kalamul ikhwa ala ahlil wujuh. Kuncinya adalah husnudzon, berbaik sangka kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Yes? Cukup? Bawa diam. Cukup. Hah? Cukup. Hah? Ini semua berkaitan dengan bab-bab muamalah. Untuk menjaga muamalah yang ada, barakallahu fikum. Cukup benda ini? Hah? Ya kan ada waktu jam 9 nanti. Hah? Ini pada masuk kantor benda ini? Hari Ahad. Ah, tafadhol. Yang mau tanyakan silakan. Ini supaya jam 9 nanti kita masuk dalam pembahasan-pembahasan yang lain terkait dengan adab-adab persahabatan. Langsung aja, monggo. Gimana? Uzur apa ya? Ada yang bertanya, uzur apa yang enggak diterima? Jawabannya, kalau sudah mentok. Nah, iya. Jadi antum berikan dulu segudang uzur untuk dia. Barangkali ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Dan subhanallah, semua yang kamu sebutkan itu enggak ada yang benar. Enggak usah. Enggak. Ya sudah. Mentok. Ya sudah. Berarti dia demikian. Kalau sudah mentok, berarti valid, sangat meyakinkan, itu sebuah kesalahan. Maka yang berikutnya apa, Ivan? Maju konsep nasihat. Ad-dinun nasihat. Konsep nasihat. Yang maju bukan konsep tahdir. Salah ya, Pak. Konsep nasihat dulu. Paham? Nasihat dan segala macam. Mentok, tok, tok. Ya sudah. Ini kan balik dulu ya, Pak. Untuk upayakan nasihat macam-macam, masih kayak gitu. Maka diberi mauqif, sebuah sikap yang jelas dan tegas. Jangan dikira kemudian langsung tahdir. Tidak. Itu bayangan orang-orang yang tidak paham saja. Tidak. Prosesnya. Sebentar, tak ingatkan ya, Khan ya. Semua adab-adab yang kita bahas kemarin itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, orang-orang yang tersebut kriteria-kriterianya. Ini konsep tidak berlaku untuk mensikapi orang-orang yang telah jelas penyimpangannya. Yang jelas-jelas penyimpangannya enggak berlaku. Orang yang telah nyata-nyata sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah enggak laku. Itu sudah khatam. Tinggal disikapi. Hah? Ini terkait dengan kita kaum muslimin secara umum atau para ikhwah salafiyin secara khusus. Seperti yang saya terangkan, ahlul bidah keluar. Orang-orang yang ma'ruf dengan kefasikan segala macam tidak masuk pembahasan. Hah? Ini setan bihana khawatir tahu-tahu dipegang, dipakai untuk mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wah. Nanti Adam jatuh dalam sikap demi ikhwan. Sikap demi melembekkan prinsip. Ya apa? Hah? Barakallahu fikum. Mau contoh tak? Hah? Contoh. Saya aja ya, supaya enggak ada yang kecewa dan kesinggungan gitu ya. Agak sensitif kayaknya. Ya. Masya Allah. Ada seorang mengucapkan sebuah kalimat terdengar sebagai nifan yang lain. Misalkan terkait dengan saya, diisukan. Ustaz Afif itu begini. Ya. Sudah ngomong dia. Plus ada yang mendengar. Yang mendengar menyampaikannya kepada saya. Ustaz, ada apa ya? Itu akhfulan. Hah? Pak Mul. Langsung aja. Itu. Saya paling tua ya, Pak. Nyebutnya enak gitu. Ustaz, Pak Mul itu ngomong tangan tuh begini. Hah? Ada kelas itu. Apa kok cuma saya, Pak? Kita lihat ucapan apa yang disampaikan sama beliau. Kalau laporan otomatis bukan ucapan yang baik. Kalau ucapan yang bagus, kalau enggak bakal laporan. Kan gitu ya. Wow deh. Mesti ucapannya imma mengandung dua kemungkinan atau miring saya. Datang kepada saya. Pak Mul tuh ngomong tuh gini. Gini-gininya itu dua kemungkinan. Kewajiban saya harus memberikan udzur kepada Pak Mul, mencarikan udzur sebanyak-banyaknya kepada Pak Mul. Mungkin yang dimaukan Pak Mul itu demikian. Tidak mungkin. Saya tahu siapa Pak Mul. Orangnya Masya Allah, orangnya baik, orangnya bagus, dikenal selama ini bagus, tidak ada masalah. Ya, ifatnya khair, tidak mungkin ngomong seperti itu. Paling yang dibawakan tetap demikian. Itu untuk ngadem ke perasaan. Paham ya? Husnubon. Atau yang tersampaikan miring, betul-betul jelek ya kan. Nah, dikasih uzur sebanyak-banyak. Yang betul. Ngomong kayak gitu Pak Mul. Yakin Ustaz. Yakin. Kamu dengar begitu. Yakin. Mungkin barangkali beliau tadi gak sadar ngomong demikian. Mungkin barangkali beliau tadi itu mungkin lagi banyak masalah, lagi banyak urusan, lagi galau dan segala macamnya. Mungkin keceplosan dan segala macamnya. Setahu saya baik Pak Mul. Gak pernah selama ini orangnya jahat sama saya. Tidak mungkin. Itu ngedem. Sebagian salaf barakallahu fikum bahkan sampai pada tingkat memarahi orang yang bawa berita. Iya. Dimarahi. Melapor gini. Apa tidak ada setan yang lain selain kamu? Dikarenakan yang disampaikan itu perkara-perkara yang membuat kita sakit atau kecewa atau tersinggung. Itu kan upaya untuk meretakkan hubungan di antara dua ikhwah. Bahaya itu. Ini semi-semi namimah mengadu domba. Sebagian salah marah sama yang ini. Enggak ada setan yang lain oleh kamu. Ustaz, ada apa kamu menyampaikan kepada saya kepada semacam ini? Ini kan membuat hubungan saya dengan Pak Mul kan retak akhirnya gara-gara kamu. Enggak usah, tapi betul Ustaz, gini. Yakin? Beratung kasih? Supaya dia down terlebih dahulu. Supaya jangan terbiasa menukilkan kalamnya para ikhwah dalam rangka untuk menyakiti yang lain. Itu namanya ikhwah, hati-hati. Ketika sudah dikasih ihtimal buahnya, kok ditepis semua sama dia? Enggak Ustaz, dia begini. Yakin? Terus begitu, mentok. Tiba Pak Pol ngomong demikian tentang masalah saya berarti. Ya khair. Kalah, jazakallah ya, cukup. Sudah. Sikap saya berikutnya apa? Menasihati. Tunggu Pak Mul, mau main ke rumahnya. Ada Pak. Berdua saja. Di situlah kita masuk dalam proses munasohah, menasihati. Entah dengan cara klarifikasi, atau kita menggunakan bahasa orang ketiga, seperti yang disebutkan kemarin. Maaf Pak Mul. Sedikit tanya, kabarnya antum pernah menyampaikan demikian tentang apa betul Pak Mul? Kapan Ustaz? Ya ada sih seseorang yang memberitahukan kepada saya yakin sih gak bener tuh Ustaz. Gak bener Pak? Alhamdulillah gak bener. Dia memberikan uzurnya dia, itu gak bener. Saya ngomong semacam itu bukan terkait dengan antum Ustaz, tapi terkait dengan pihak yang lain. Nah, kan? Ini saya tanya keluar betul yang sebelumnya itu. Sudah, jazakallah khair. Allah barik. Ada khabar yang nyampe kepada saya, selentingan begini-begini terkait dengan anak, kok antum ngomong saya gini-gini, antum tepis alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallah khair. Selesai. Oh, iya Ustaz. Betul, saya ngomong demikian tentang masalah antum. Apa Pak? Ada yang mungkin mau sampaikan langsung sama saya. Ngomong dia, iya Ustaz. Belak-belakan dia akhirnya kan, wah antum gini. Lihat, itu kalau isinya perkara yang benar, dia menyebutkan keaiban-keaiban saya, kekurangan-kurangan saya, kesalahan-kesalahan saya tentu benar. Sikap saya harus menerima nasihat. Jazakallah khair Pak Mul atas nasihatnya. Betul. Ternyata memang ada pada saya yang demikian itu. Jazakallah khair, Allah barifi kata semuanya. Sikap saya berikutnya menyampaikan kepada para ikhwan, saya pernah begini. Saya salah dan saya rujuk kepada al-haq, saya bersifat kepada Allah Azza wa Jal, dan saya akan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Mul yang telah menasihati. Dan i'tiraf bil haq, mengajari para ikhwan untuk bersikap dewasa. Ini penting ya, Pak. Yang begini adab terkait dengan para ikhwah. Dan saya yakin sulit, sulit diwujudkan. Ya Pak ya. Hah? Karena saya merasakan di banyak tempat meraba-raba ini mesti penyakit KB gitu. Ini dikarenakan semuanya serba suudzon dengan para ikhwah. Enggak mengedepankan husnudzon dengan para ikhwan-ikhwan yang ada. Mengedepankan ego pribadi. Kok seneng ukhuwah itu jadi carut marut? Mestinya kan punya semangat yang tinggi untuk menyatukan kalimat, untuk menjaga ukhuwah. Di kalangan kita semuanya, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Maka terucapkan baik-baik barakallahu fikum adab-adab yang semacam ini dimasukkan dalam adabul ukhuwah. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Nah, harus berlatih, harus berlatih. Allah taala lamu bisawab. Kalau sudah lewat sini berarti jangan dikembalikan lagi. Itu mungkin enggak tahu jawabannya, mungkin yang lainnya. Nah ini Ikhwan. Ini sebenarnya akhirnya curhatan ya Ikhwan ya. Saat di tempat kami ada pengampu dakwah yang akhlaknya buruk. Dengan sebab itu ada ikhwah yang jadi malas ngaji lagi. Nah terus si pengampu dakwah ini bilang, "Tidak apa-apa, hilang satu tubuh seribu." Apakah benar sikap yang semacam ini? Ya salah. Ya jelas salah. Kan gitu ya. Sikapnya para ikhwah mestinya ketika tahu betul ada kekurangan pada pemangku tadi, akhirnya berupaya untuk menasihati, memperbaiki dengan sebaik-baiknya dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Yang bersangkutan ya harus evaluasi, muhasabah ikhwah. Perbaiki akhlak yang mulia barakallahu fikum. Ya. Harus belajar yang terbaik barakallahu fikum. Di rumah saya masih ada televisi Ustaz. Apakah perlu saya jual ataukah saya berikan kepada keluarga saya yang masih awam? Nah, kalau alat yang semacam ini ya Ivan, dihancurkan. Dihancurkan karena mungkin antum transfer kepada yang lain. Yang lain juga bakal menggunakan hal yang sama. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Hal yang sama itu kaidah berlaku untuk semua alat-alat yang diharamkan dalam Islam yang kalau dialihkan ke yang lain itu fungsinya sama, maka seharusnya dihancurkan. Nah, misalkan ini atau misalkan alat musik dan segala macamnya kamu kasihkan, kamu sudah tobat, kamu kasihkan sama yang lain, ya sama fungsinya. Nah, kamu punya yang namanya gitar, wah tobat atau kasihkan sama udah keluarga aja, ya dipakai gitar, maka dihancurkan, maka dihancurkan barakallahu fikum. Nama ya Pak. Lihat jam. Ini kan? Apakah boleh seorang santri surat-suratan sama akhwat? Jawabannya apa ini? Jawabannya apa, Ivan? Kok diem? Jawabannya apa ini? Kenapa enggak boleh? Kenapa kok enggak boleh? Kok diem? Hah? Satu, dia bukan mahramnya. Dua, membuka pintu fitnah yang sangat besar. Dalam Islam betul-betul ditutup rapat-rapat hubungan antara laki dan perempuan bukan mahramnya sampai nanti dia menikah. Iya Pak ya? Nah, ini enggak hanya semacam santri, semuanya ya, Ikhwan. Barakallahu fikum. Ini kan bahasa lama, surat-suratan. Kalau sekarang menggunakan bahasa lebih canggih, SMS ya, Mas. Atau chatting-chattingan. Atau menggunakan Facebook dan segala macam. Itu semua ikhwan tidak diperbolehkan dikarenakan akan muncul fitnah besar. Barakallahu fiikum. Itu jawabannya antum. Ya apa ya? Antum tanyakan sama yang di sana. Tidak apa-apa, yang penting enggak memunculkan fitnah. Tidak apa-apa, yang penting untuk kemaslahatan dakwah. Ustadznya malah memfasilitasi. Media khusus untuk para akhwat-akhwat datang kepada para ustadz, katanya untuk menanyakan banyak hal. Masalah dakwah ya. Ujung-ujungnya enggak cuma pertanyaan-pertanyaan masalah agama, guyon juga iya. Yang salah siapa? Ustadznya. Yang terjadi itu pada mereka. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Is ya? Apa sikap kita ketika khatib yang khutbah berpemahaman khawarij sedangkan kita sudah dalam masjid? Ya sudah, jangan tinggalkan khutbahnya. Antum fokus kepada yang lain dan dengan khutbahnya dia fokus yang lain. Dan antum zikir dalam hati atau antum baca Al-Quran dalam hati, fokus yang lainnya sampai selesai. Kalau antum ada di situ dan belum dimulai yang namanya khutbahnya, tahu, antum bisa cari masjid yang lain. Barakallahu fiikum. Nama ya, Pak. Masalah jual beli nanti. Bagaimana seorang akhwat mengurus KTP sedangkan petugasnya laki-laki? Nah, itu bagus awalnya. Jadi diupayakan terlebih dahulu negosiasi kepada pihak petugas supaya diupayakan petugas perempuan yang menangani. Bisa. Bisa. Saya aja bisa. Perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki. Bisa kemarin untuk mengurus EKTP bisa. Kecuali memang kondisinya tidak mungkin, tidak ada satupun dari mereka petugas perempuan, semuanya lanang kabeh. Dalam kondisi yang semacam ini, Evan ditemani oleh mahramnya. Kalau misalnya ya, terkait dia membuka hijab mukanya untuk foto KTP, itu kondisi yang nggak mungkin terelakkan. KTP itu sesuatu yang sudah semi-semi harus perkara yang darurat yang harus miliki. Barakallahu fiikum. Itu enggak ada masalah. Ad-darurat bihil mahdhurah, kondisi yang darurat membolehkan perkara yang terlarang, tapi ditemani oleh mahramnya. Jangan kamu biarkan itu perempuan dengan fotografernya. Bahaya. Gitu ya? Tapi upayakan awal dikondisikan. Itu bisa. Kalau di sebuah komunitas itu rame-rame kita, misalkan di pesantren, markas, segala macam untuk para umahat dan para akhwat yang harus bikin KTP, rombongan ngomong kepada pihak petugas, Pak, jam kapan yang kosong, yang sepi, kami dari rombongan markis al-islami ini mau ke sana foto KTP untuk keluarga kami, dikondisikan, Pak. Bisa, menungso bisa, ngomong ya? Bisa. Jadi kita lakukan kemarin. Kalau saya pribadi malah nego khusus, ngomong langsung pada Pak Lurah kita orang, ya, tahu siapa kita, Pak, tolong Pak, ini gak mungkin bujuku rame-rame ke sana, Pak. Ya maksud, tolong cari waktu yang pas longgar, sepi, petugas perempuan, siap. Udah. Jadi mantau tuh Pak Lurah, begitu semuanya sepi, tidak ada langsung, sekarang cepat ke sana. Langsung sana, wus begitu. Dikode sama Pak Lurah, ya paham. Perempuan-perempuan, laki-laki selesai. Makanya ya, diantara upaya untuk menuju ke sana harus punya muamalah yang baik dengan mereka semua, kan gitu ya? Interaksi yang bagus dengan mereka semua, menjalin hubungan baik dengan mereka semuanya. Muamalah umum yang syar'i, barakallahu. Yes? Pas. Allah musta'an. Wis ya. Saya tak pilih sih. Ya Allah. Yang ini saya bolak-balik jawab. Baik, ini nanti insyaallah taala ya. Wallahu alam bisawab. Saya sengaja pada pembahasan tema ukhuwah semacam ini yang apa mendahulukan pembahasan-pembahasan seputar masalah tadi, dikarenakan sangat-sangat penting untuk kita ketahui dan kita wujudkan dalam keseharian kita. Mari bersama-sama menjaga ukhuwah kita, menjaga persahabatan kita dengan adab-adab yang syar'i, melatih diri menjadi orang yang berjiwa besar, yang dewasa dalam bermuamalah dengan sesama, supaya semuanya menjadi bagus dan indah. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukup. Insyaallah pada pembahasan berikutnya akan kita kaji adab-adab yang lain yang masih banyak. Barakallahu fiikum untuk ukhuwah kita. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu hafizakumullah.